oleh Ibnul Munzir, sebagaimana yang dinukilkan ijma'nya oleh Ibnul Munzir. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis 73 dan 74 yaitu bahwa bagi wanita yang istihadhah maka diwajibkan baginya untuk berwudu setiap kali ingin sholat. Diwajibkan baginya untuk berwudu setiap kali ingin sholat. Ya, jadi wanita yang terus-menerus keluar darah yang bukan darah haid tetapi darah istihadhah, maka setiap kali ingin sholat maka dia harus berwudu. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa darah haid itu najis, begitulah darah istihadhah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh darah haid dan istihadhah. Mungkin pelajaran yang terakhir yang belum saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah. Ini sebenarnya permasalahan darah haid dan darah istihadhah akan disinggung oleh penulis dalam bab tersendiri. Akan tetapi tidak mengapa, karena memang melewati hadis yang berkenaan dengan istihadhah, maka darah haid adalah, perhatikan, ini belum saya sebutkan, silahkan dicatat, darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim. Darah yang keluar dari dalam rahim pada waktu-waktu kebiasaan seorang wanita normal di setiap bulannya. Itu definisi dari darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim. Dalam rahim pada waktu-waktu kebiasaan wanita normal di setiap bulannya. Nanti ada wanita-wanita yang tidak normal yang mana keluar darahnya itu tidak normal. Ya, yang tidak mempunyai kebiasaan. Kadang awal bulan, kadang akhir bulan, kadang pertengahan bulan tidak mempunyai kebiasaan. Sedangkan darah istihadhah adalah darah yang keluar diakibatkan pembuluh darah atas rahim yang pecah. Nah, itu dia. Darah yang keluar diakibatkan pembuluh darah atas rahim yang pecah. Itu bedanya pengertian darah haid dengan darah istihadhah. Dan untuk lebih jelasnya hukum-hukum yang berkenaan dengan darah haid dan darah istihadhah, kita akan dapati nanti pada babnya insyaallah ta'ala. Itu sebagai pengulangan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-75. Perhatikan halaman 37 dari buku kita. Hadis yang ke-75. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu qal, kuntu rajulan madza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar air madhi. Nanti saya jelaskan apa itu air madhi. Maka aku menyuruh Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Miqdad menanyakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau menjawab, dalam hal madhi harus wudu. Muttafaq alaih, lafad ini adalah lafad Bukhari atau Al-Bukhari. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kajian Bulughul Maram senantiasa sistematis, dan mudah-mudahan seperti itu bapak ibu sudah terbiasa. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di situ disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Berarti yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib apa hubungannya? Sepupu. Sepupu boleh tidak menikahi anak dari pamannya? Boleh. Makanya Ali bin Abi Thalib menikahi anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu, yaitu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib sudah sering kita lewati. Salah satu pelajaran yang menarik dari Ali bin Abi Thalib, dan ini faedah ketika kita mempunyai poin pertama, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis, beliau-beliau tersebut kita ambil pelajarannya dalam kehidupan beliau, karena mereka-mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Salah satu pelajaran menarik ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lagi bersih tegang dengan istrinya Fatimah, maka beliau pergi ke masjid dan beristirahat di sana. Pelajaran menariknya adalah apabila kita bersih tegang dengan siapapun, baik itu pasangan kita, baik itu masyarakat yang kita tinggal bersamanya, tetangga, kawan, maka menghadaplah kepada Allah, memintalah jalan keluar agar kita mendapatkan solusinya, agar kita mendapatkan jalan solusinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, makanya salah satu kunyah panggilan dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Turab. Abu Turab, karena beliau ketika itu bersih tegang dengan istrinya, akhirnya beliau tidur di masjid. Di masjid waktu itu tidak ada keramik, yang ada hanya lantai terbuat dari pasir-pasir dan bebatuan. Tidurlah beliau di sana sampai akhirnya dibangunkan oleh Rasulullah dan pipi beliau penuh dengan pasir-pasir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum ya Abu Turab." Qum ya Abad. Wahai Abu Turab, wahai bapaknya pasir, bangun. Wahai bapaknya pasir, bangun. Nah, ini menunjukkan apabila ada permasalahan, lari kepada Allah. Sebelum kita lari kepada psikiater, sebelum kita lari kepada psikolog untuk kita curahkan permasalahan hati kita, maka larilah kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Baik itu permasalahan yang berkaitan dengan muamalah hubungan kita dengan istri, anak, orang tua, atau hubungan yang berkaitan dengan ekonomi, kesempitan, atau kebanyakan. Ya, kadang orang kebanyakan bingung juga. Ya. Apalagi nih nang belum kita gawijar. Saking banyaknya hartanya, bingung berarti. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran, satu pelajaran menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan masih banyak sejarah-sejarah dari Ali bin Abi Thalib, kita akan sebutkan kapan kita melewati lagi hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian poin kedua dari hadis ini, yaitu makna hadis ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya sebutkan maknanya, ada tambahan penjelasan. Hadis yang berkaitan dengan permasalahan madhi, madhi, ya, ada tulisannya dalam buku kita. Hadis yang berkaitan dengan permasalahan madhi diriwayatkan oleh 3 sahabat. Diriwayatkan oleh 3 sahabat. Yang pertama hadis ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf. Yang ketiga Abdullah bin Sa'ad al-Ansari. Yang ketiga Abdullah bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan semua hadis ini nanti kita akan baca dalam kitab Bulughul Maram. Baik. Poin kedua yaitu makna dari hadis ini. Saya baca terjemahannya agar kita bisa memaknainya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah seorang lelaki yang banyak keluar madhi. Seorang lelaki yang banyak keluar air madhi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Ali bin Abi Thalib bercerita tentang dirinya, bahwa beliau adalah lelaki yang banyak keluar air madhi. Apa itu air madhi? Air madhi disebutkan oleh para ulama, depan pengertiannya adalah ma'un raqiq, air yang bening. Yakhruju aqibas syahwah biduni dafq wala ihsas bi khuruji. Keluar tatkala ada syahwat, tapi tanpa muncrat dan tidak merasa ketika keluarnya. Biasanya air madhi keluar tatkala ada fiktor, pikiran kotor. Ya, pikiran yang berbau syahwat dari mulai pusar, antara pusar dengan lutut. Nah, apabila ada syahwat ke situ, keluar air yang bening, yang dia tidak merasa keluarnya dan tidak muncrat, maka itu disebut dengan air madhi. Jadi catat, air madhi adalah air yang keluar tatkala datang syahwat. Air yang keluar tatkala datang syahwat. Ada tambahan riwayat Bapak Ibu Saudara Saudari. Saking seringnya keluar air madhi dari seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka sampai-sampai di musim dingin keluar. Ya. Jadi ada riwayat yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ali bin Abi Thalib berkata, "Kuntu rajulan madza'an." Ini tidak ada dalam kitab kita, saya tambahkan penjelasannya. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. Faja'altu aghtasilu fis syita'. Maka akhirnya aku mandi di musim dingin. Hatta tashaqqaqa dhahri. Sampai punggung-punggungku remuk. Saking seringnya mandi. Karena keluar madhi. Beliau mengira kalau keluar madhi harus mandi. Nah, ini berat. Berat oleh Ali bin Abi Thalib. Musim dingin masa mandi terus. Fadzakartu dzalika li Rasulillah au dzukira lahu faqal. Maka aku cerita tersebut, keadaan ini aku ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bagaimana? La taf'al. Jangan engkau seperti itu. Artinya bukan berarti setiap keluar madzi harus mandi, tidak. Idza ra'aital madzya faghsil dzakaraka wa tawaddo' wudhu'aka lis-shalah. Jika keluar madzi, maka basuhlah kemaluanmu dan berwudhulah sebagaimana kamu ingin salat. Fa idza fadhakhatil ma faghtasil. Tapi kalau airnya keluar dengan muncrat berarti mani, maka mandilah. Nah, ini membedakan definisi yang kita sebutkan tadi. Air madzi adalah air yang keluar tatkala ada syahwat dan tanpa muncrat dan tidak merasa keluarnya. Dapat dari mana definisi itu? Ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza fadhakhatil ma," jika airnya keluar dari kemaluanmu muncrat, maka mandilah. Oh, berarti kalau air yang muncrat itu bukan madzi tetapi mani. Sini para ulama mengatakan seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Maka aku menyuruh Miqdad. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Kenapa yang disuruh Miqdad? Karena beliau malu terhadap Rasulullah. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu malu kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah mintuha. Oma, aku dapat minantu luar biasa aja sih ini. Ya. Maka malu beliau. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Bukhari. Ali bin Abi Thalib bercerita, "Fastahyaitu an as'ala Rasulullah." Aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lima kanati banatihi minni, lima kani bani ibnatihi minni." Karena kedudukan anak perempuannya dariku. Artinya anak perempuan Rasulullah adalah istri Rasul, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa kok malu? Ya malulah. Permasalahan dengan mertua, ya. Dan ini permasalahan kelaki-lakian lagi. Dalam riwayat yang lain, min ajli Fatimah. Aku menyuruh Miqdad karena adanya Fatimah. Karena Fatimah, istriku yang Fatimah radhiyallahu anha adalah anak perempuan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa sekali lagi malu? Karena para ulama mengatakan al-madhi yata'allaku bisyahwah. Madhi berkaitan dengan apa? Syahwat. Ini sebenarnya terdapat pelajaran tersirat terutama bagi ibu-ibu. Yaitu perbaikilah penampilan di hadapan sang suami sampai suami keleper-keleper. Bayangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu madza, ya, sampai beliau sering keluar air madzi. Mungkin saking bagusnya, bukan mungkin, saking bagusnya penampilan dan cantiknya penampilan siapa? Istri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Taib Bapak Ibu, sekarang Miqdad itu siapa? Maka nama aslinya tatat Miqdad bin Amr bin Tha'labah Al-Kindi. Kemarin sudah diajari oleh ustaz kita tentang bin. Nanya kepada abah kai kita. Siapa? Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir. Ada dua riwayat situ. Sukri atau Sukir. Habisnya abahnya kada tahu. Baik, ini Miqdad bin Amr bin Tha'labah Al-Kindi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Miqdad ini adalah termasuk orang yang dianggap anak oleh Rasulullah di awal-awal Islam. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib menyuruh Miqdad? Karena kedudukan yang dekat dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak malu menanyakan akan hal itu. Ya. Jadi kenapa disuruhnya Miqdad? Karena di awal-awal Islam, sebelum dihapuskan hukum mengambil anak, kan tidak boleh mengadopsi anak kemudian dibinkan kepada diri sendiri. Misalkan ini ada anak, saya adopsi, kemudian saya binkan anak ini kepada saya. Awalnya boleh, kemudian dihapus. Ya, dihapus dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu, sebagai pengetahuan tentang Miqdad bin Amr bin Tha'labah Al-Kindi, beliau adalah orang yang termasuk dari awal-awal masuk dalam Islam. Bahkan seorang yang berhijrah dengan hijrah yang dua kali. Jadi hijrah itu kan ada dua. Yang pertama kemana? Ke Habasyah. Yang kedua ke kota Madinah. Ya, ke kota Madinah. Nah, Miqdad termasuk karena beliau orang yang pertama-tama masuk Islam, salah satu orang yang generasi-generasi awal masuk Islam, maka beliau pun ikut serta dalam dua hijrah ini. Hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua ke Madinah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari biografi siapa? Miqdad, beliau menikah dengan sepupunya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, yaitu Duba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib. Duba'ah bintu Zubair, istri Miqdad namanya Duba'ah. Duba'ah pakai dhat, dhat ba. Duba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib. Dan beliau mengikuti perang Badar dan juga perang-perang selanjutnya. Dan beliau meninggal pada tahun 33 Hijriah. Dan beliau dikubur di kuburan Baqiya. Nah, ini sedikit tentang Miqdad. Karena di dalam hadis disebutkan, maka aku menyuruh Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat yang lain terdapat penjelasan bagaimana Miqdad bertanya. Kalau di sini kan kemudian Miqdad menanyakan hal tersebut kepada beliau, begitu saja, ya kan? Enggak ada bagaimana lafaz pertanyaan Miqdad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmidzi ada pertanyaannya. Beliau bercerita, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil madhi." Aku pernah, kata Miqdad ini dalam riwayat Tirmidzi, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Minal madhi al-wudhu'." Wa minal mani al-ghuslu. Ya, wudu karena ada air madhi. Dan mandi karena ada air mani. Artinya, kalau ada air madhi, maka diwajibkan untuk berwudu. Kalau ada yang keluar adalah air mani, maka diwajibkan untuk mandi. Nah, ini lafad-lafad Bapak Ibu saudara-saudari yang penting kita pelajari. Taib. Kemudian Nabi lalu beliau menjawab, dalam hal madzi harus berwudu. Dalam hal madzi harus berwudu. Ini menunjukkan bahwa salah satu pembatal wudu adalah madzi, karena diwajibkan untuk berwudu. Taib. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, ini poin ke poin ketiga biasanya derajat hadis, betul? Derajat hadis. Derajat hadisnya gampang, muttafaqun alaih. Muttafaq alaih artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana diriwayatkan oleh mereka berdua? Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan lafad ini adalah lafad Al-Bukhari. Maksudnya, yang dibawakan oleh penulis sekarang dalam kitab kita, itu lafad yang dimiliki oleh siapa? Imam Bukhari. Berarti pula, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafad yang lain yang semakna dengannya. Nah, begitu. Taib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, poin yang keempat. Hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa boleh meminta bantuan untuk minta fatwa kepada para ulama. Ini kalau seandainya kita malu bertanya, maka boleh menitipkan pertanyaan kepada kawan. Asal yang kawan ini nantinya menyampaikan jawaban dengan baik. Nanti kawan yang diperintahkan ini malah menyampaikan jawaban dari ulamanya itu tidak baik. Ah, sudahlah, pian betakun tadi, masalah tadi, lawan ustadz, lawan kiai, lawan ulama kita. Oh, sudah, siapa jawabannya? Nah, pinanya sidin tuh kayaknya, nah itu ngalih. Ya, jangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, boleh. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini, bahwa boleh kita meminta kepada seseorang untuk meminta fatwa atas kita. Ya, minta fatwa karena malu, ya, karena sesuatu dan lain hal. Baik, tulis, baik yang minta fatwa itu ada atau tidak ada. Baik yang minta fatwa itu ada atau tidak ada. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, tetapi yang diwakilkan untuk meminta fatwa harus orang yang kuat hafalannya. Jangan seperti yang saya contohkan tadi. Ya, harus orang yang kuat hafalannya. Ini pelajaran kedua. Jadi benar-benar paham apa yang disampaikan dari fatwa-fatwa. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk adab dalam pewarangan. Apa itu pewarangan? Besan. Besan. Termasuk adab dalam perbesanan adalah suami tidak menyebutkan hal yang berkaitan dengan jima dengan istrinya di hadapan keluarga istri. Nah, ini hati-hati. Ya, termasuk adab dalam perbesanan adalah seorang suami tidak menyebutkan berkaitan dengan jima, hubungan di atas ranjang, hubungan pasutri, pasangan suami istri, tentang istrinya di hadapan keluarga istri. Tidak boleh, walau dengan isyarat. Ya, menyebutkan walau dengan isyarat. Kalau seandainya perlu saja itu harus itu lebih baik dijauhi, apalagi yang cuma sekedar berlezat-lezat dalam menceritakan itu. Maka Pak, ada orang Arab mengatakan tiga hal yang kalau dibicarakan tidak pernah selesai. Satu, sihir. Ya, makanya acara-acara televisi itu tidak akan pernah selesai dari itu. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, nikah. Nikah termasuk di dalamnya hubungan pasangan suami istri di atas ranjang. Ini pembicaraan ini hobi semua manusia. Tidak pernah selesai kalau dibicarakan. Opian, kalau ada perkumpulan di pojok-pojok masjid lagi tekerinyum-tekerinyum, nah itu datangin aja, pasti bicarakan itu. Antara tiga itu. Betul tidak? Ya, ya kalau. Ya. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Jadi, jauhi pembicaraan itu dibicarakan di hadapan bapaknya, di hadapan adiknya, kakak perempuan, ya, kakak dari perempuan tersebut, bapak dari perempuan tersebut, ibu dari perempuan tersebut. Kalau ada keperluan saja lebih baik disimpan, apalagi sampai tidak ada keperluan untuk membicarakannya. Taib. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan madzi, hadis ini menunjukkan najisnya madzi. Najisnya madzi. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau memerintahkan untuk membasuh kemaluannya dan memerintahkan berwudu. Ya. Jadi madzinya najis, yang keluar madzinya bernajis apa berhadas? Madzinya najis, yang keluar orangnya berhadas, yang keluar madzi berhadas. Baik. Berarti bisa kita simpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari, hukum madzi itu seperti hukum air kencing. Sama persis, tidak ada bedanya. Dia najis, kemaluannya harus dibasuh, yang terciprat darinya pun harus dibasuh. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pendapat yang paling kuat. Catat, pelajaran keberapa? Yang kelima. Pendapat yang paling kuat, sering saya sebutkan, kalau pendapat yang paling kuat berarti maksudnya apa? Berarti ada perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat bahwa sedikit yang sulit dihindari dari madzi dimaafkan. Terutama ini kepada anak-anak muda yang belum menikah. Ya. Yang belum bisa melampiaskan syahwatnya dengan baik dan benar. Yang sudah menikah saja belum bisa melampiaskan syahwatnya dengan baik dan benar. Ini buktinya banyak-banyak menikah, ya, sampai sekarang belum dikaruniai anak. Mudah-mudahan cepat dapat anak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Perhatikan perkataan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, wahwa shawab khususan fi haqqi syabab. Pendapat ini yang paling benar, yaitu apabila sering keluar madzi sedikit, maka ini dimaafkan. Terutama pada anak-anak muda. Ya. Terutama pada anak-anak muda. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Sesuatu yang sulit untuk dihindari. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Termasuk pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah madzi membatalkan wudu. Kalau kita ingin perlebar, madzi membatalkan puasa enggak? Nanti kita bahas pas bab puasa. Oh, apabila Ustaz ini hanya wudu, sholat aja belum. Ya. Maka ya, yang jelas madzi membatalkan wudu. Dalilnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, "Ighsil dzakaraka wa tawaddha." Basuhlah kemaluanmu dan berwudulah. Ya, basuhlah kemaluanmu dan berwudulah. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Dengan ijma' yang keluar madzi tidak wajib mandi. Nah, itu dia. Dengan ijma' yang keluar madzi tidak wajib mandi. Makanya kita harus pintar-pintar membedakan ini madzi kah, ini mani kah. Makanya dari pertama tadi kita sudah jelaskan mana itu mani, mana itu madzi. Yang menukilkan ijma' Imam Ibnu Abdil Bar, Ibnu Qudamah, dan Ibnul Munzir. Imam Ibnu Abdil Bar, Ibnu Qudamah, dan Ibnul Munzir. Silakan azan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, kita ngambil kesepakatan dulu. Bagusnya kita ini bagaimana? Nanti 10 menit setelah ini ada bunyi, kita sholat atau selesaikan baru sholat. Nah, kalau opsinya begini, 10 menit sholat, habis itu pertanyaan, mungkin sambungan dari ini, baru pertanyaan, baru selesai pulang. Kalau opsi kedua, selesaikan sampai pertanyaan, dan saya akan lihat-lihat jam juga, tidak terlalu lama. Yang jelas, saya targetkan jam 9, kita sudah selesai sholat. Jadi mungkin sampai sekarang 8:30, baru jam 8:30, dari 8:30 pertanyaan, sampai jam 9 kurang seperempat, baru 9 kurang seperempat sholat isya. Bagus mana? Mau mana? Selesaikan. Jadi tidak terputus-putus kan? Iya. Nah, sepakat ya? Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang ke-8, yaitu bahwa tadi yang ketujuh sudah saya sebutkan, saya ulangi dulu. Yang ketujuh adalah bahwa mandi tidak wajib untuk madzi. Dan ini ijma'. Ijma' itu artinya konsensus. Konsensus itu artinya kesepakatan para ulama setelah zaman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah permasalahan-permasalahan dalam agama yang didasari dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ijma, ya. Yang menukilkan ijma ini Ibnu Abdul Bar yang bermadzhab Maliki, Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hambali, Ibnu Al-Munzir yang bermadzhab Ahlul Hadis. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini yaitu jika madzi terus-terusan keluar, maka caranya adalah jika waktu sholat basuh kemaluan, kemudian tutupi dengan sesuatu kemaluan tersebut, ditutupi dengan sesuatu sampai tidak mengena kepada yang lainnya. Kemudian berwudu. Kemudian sholat. Maka apapun yang keluar tatkala sholat tidak membatalkan sholatnya. Saya ulangi. Jika madzinya terus-terusan keluar, orang punya penyakit madzi. Ya, sama kayak orang punya penyakit beser, apa bahasa anu, beser itu. Ya, kada tiis. Penyakit kada tiis. Dokter mana itu? Baik. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apabila ada penyakit yang seperti itu, baik madzi, baik kencing, ya, laki-laki ataupun perempuan, maka caranya basuh kemaluannya, kemudian ditutupi dengan sesuatu agar tidak mengena ke sana kemari. Lalu berwudu, lalu sholat. Apapun yang keluar tatkala sholat, maka tidak membatalkan sholatnya. Karena ini penyakit. Dan ingat, ini penyakit bukan was-was. Kalau was-was, lebih dari itu. Was-was cukup basuh, kemudian yakin kita sudah bersih, kemudian wudu, sholat, habis itu apa saja yang merasa was-was, jangan pernah membatalkan sholat. Kecuali ketika kita, kalau masalah kentut, kecuali kita mendengar bau, mencium bau atau mendengar bunyi. Ini kan ada syaitan, ada hadisnya nanti kita baca, syaitan itu mengganggu manusia sampai di perut-perutnya. Jadi kadang-kadang ada yang keluar sedikit saja anginnya plok kayak itu jar. Kenapa Ustaz ini pina teliti benar? Ya harus teliti. Ya, plok. Maka jangan sampai batalkan sholatnya. Sampai merasakan dua hal, tercium bau atau terdengar suara. Mun tercium bau, kasihan enang dihiga-higa, kada urusan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu kalau seandainya madzinya terus menerus. Faedah selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu manakah faedahnya berupa pertanyaan? Manakah yang lebih didahulukan? Membasuh kemaluannya atau berwudunya? Ya? Membasuh kemaluannya atau berwudunya? Kita lihat beberapa dalil. Beberapa dalil. Dalam hadis riwayat Bukhari, lihat Bukhari. Tawadda waghsil dzakarak. Berwudulah, lalu basuhlah. Riwayat Bukhari ini. Oh Ustaz, berarti setelah berwudu kita masih memegang kemaluan. Ya kan? Ini para ikhwah sekalian. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia membasuh kemaluannya lalu dia berwudu. Nah, di sini berarti ada berapa? Dua riwayat. Ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam, Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Yang paling utama adalah kita basuh dulu kemaluannya, kemudian baru kita berwudu. Dalilnya apa? Karena kita ingin membersihkan najis sebelum kita apa? Berwudu. Ya itu dia. Itu dia alasan kita. Kita ingin membersihkan najisnya dulu sebelum kita berwudu, dan itu ditunjukkan dalam beberapa hadis. Wallahu a'lam. Pelajaran selanjutnya. Manakah yang keberapa? 9. Manakah yang dibasuh? Ini ada beberapa opsi. Yang pertama, kemaluannya saja. Kemaluannya saja. Yang kedua, mohon maaf ya, karena ini berkaitan dengan kemaluan laki-laki, kemaluannya dan dua, apa bahasa ilmiahnya? Testis. Ya, testis. Kemaluannya dan dua testisnya. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, hanya kepala dari kemaluan tersebut saja. Lihat, sampai sekian para ulama membicarakan masalah ini menunjukkan, sebelum kita rojihkan pendapat ini, menunjukkan harus berhati-hati dalam najis. Dan nanti kita akan baca, salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak berhati-hati dalam najis kemaluan. Cuma kata hati-hati ini bukan berarti menjadikan kita was-was. Jadi pertengahan, Pak. Islam itu pertengahan. Ya. Saya baru tadi sore agak mengangkat suara terhadap seseorang mendengar kajian Ustadz Syafiq tadi malam, ya. Setiap yang salib berarti itu kesyirikan, itu salib. Setiap yang tambah itu berarti adalah salib. Betul, itu memang betul, sahih. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, tapi bukan berarti menjadikan kita was-was dengan itu. Ya. Ada sedikit saja kayak itu langsung anggap saya takut salib, saya takut syirik. Ini was. Boleh was. Yang harus kita lakukan adalah hati-hati, bukan apa? Was-was. Sama dalam permasalahan permasalahan membasuh najis. Yang kita harus perhatikan, berhati-hati dalam perkara najis, bukan was-was. Masuk keluar kamar mandi, kenapa Pian? Kayaknya ada yang keluar pulang, ada yang keluar pulang. Sholat jamaah selesai, sidin di kamar mandi basah kuyup. Ada orang-orang seperti itu, dan itu trik iblis mengganggu manusia. Ya, lawong yang beser tadi saja, yang keluar terus menerus. Caranya sangat mudah tadi, dia basuh kemaluannya, dia tutupi, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Apapun yang keluar tatkala sholatnya, maka tidak membatalkan sholatnya. Apalagi yang cuma was-was, dia basuh dengan yakin, kemudian dia setelah itu berwudu, lalu setelah itu dia sholat. Bukan jadi ukuran was-wasnya. Ini hati-hati, ini trik iblis. Akhirnya orang tidak sholat, tidak sholat berjamaah. Itu yang diinginkan oleh iblis. Nah, di sini terdapat manakah yang dibasuh? Kemaluannya saja? Atau kemaluannya berserta dua testisnya? Atau yang ketiga, kepala kemaluannya saja? Wallahu a'lam, Bapak Ibu Saudara-saudari, pendapat yang paling kuat adalah berdasarkan hadis, yaitu riwayat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaghsilu dzakarahu wa unthayaihi wa tawadda, membasuh kemaluannya dan dua testisnya. Ya, ini yang paling kuat. Kecuali kalau dia yakin kena paha misalkan atau kena yang lainnya. Adapun dia tidak yakin, maka dia membasuh kemaluannya dan dua testisnya saja. Wallahu a'lam. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa cara membasuh madzi hanya dengan air. Cara membasuh madzi hanya dengan air dan tidak dapat dengan batu. Yang disebut dengan istijmar. Istijmar itu adalah bersuci dengan batu. Jadi kalau seandainya kita kencing ataupun kita keluar air madzi, maka cara membersihkan air madzinya, air kencingnya adalah hanya dengan apa? Dengan air. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir dalam hadis ini adalah, apakah najis air madzi terus dibasuh apabila terkena pakaian atau cukup dengan percikkan air. Pelajaran terakhir dari hadis ini adalah apakah air madzi jika terkena pakaian harus dibasuh atau dipercikkan air. Jadi kalau kena anggota tubuh sudah harus apa dibasuh, itu sudah ma'ruf, sudah dikenal. Sekarang permasalahannya kalau kena pakaian, celana dalam misalkan. Ya. Yang sering itu celana dalam. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah dibasuh atau dipercikkan air? Wallahu alam, jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan salah satu pendapat mazhab Hambali, jumhur pokoknya mengatakan wajib dibasuh sebagaimana wajib tatkala terkena badan. Kalau terkena badan maka wajib dibasuh, sebagaimana kemaluan terkena maka wajib dibasuh, sebagaimana testis terkena maka wajib dibasuh, sebagaimana paha terkena maka wajib dibasuh. Maka begitu pula dengan pakaian juga wajib dibasuh. Bapak ibu saudara saudari, pendapat yang kedua yaitu pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Yaitu dipercikkan air cukup. Jadi kalau ada air madzi kena pakaian, basahi tangan kita, percikkan. Ustaz masih ada? Bukan urusan, yang penting kita percikkan. Itu namanya cuci menurut pendapat kedua ini. Percikan air itu bagaimana? Ambil air, percikkan. Ya. Tidak usah dikucak-kucak. Kalau dikucak-kucak itu namanya apa? Basuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil mereka hadis riwayat Tirmidzi, yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma fatamdahu biha thawbak haitsu tara annahu asabahu minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu kamu ambil satu telapak tangan air, dari air, kemudian kamu siramkan, artinya percikkan, kepada pakaian yang terkena tadi. Sudah cukup. Ya. Lebih mudah mana, pendapat kedua apa pendapat ketiga? Pendapat pertama atau kedua? Kedua. Ya, apalagi kalau kita di tempat umum keluar madzi, kalau kita memakai pendapat yang pertama, basuh dipakai pulang ha pulang. Allah. Ya. Ini pada ikhwah sekalian. Kalau pendapat pertama cukup di pendapat kedua cukup di dipercikan air. Wallahu alam, terjadi perbedaan pendapat, saya tidak perlu untuk merojihkan mana yang paling mudah, silahkan di kerjakan. Wallahu alam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya lihat. Ya, ini untuk permasalahan menyentuh wanita dengan syahwat panjang, maka saya cukupkan pada hadis yang ke-75 karena begitu panjangnya permasalahan ini. Atau lanjut, masih ada 10 menit sebelum kita masuk pertanyaan. Ya, kita lanjut saja. 76, hadis yang ke-76, menyentuh wanita dengan syahwat. Dan ingat, bab kita adalah bab hal-hal yang membatalkan wudu, ya, bab hal-hal yang membatalkan wudu. Saya bacakan hadisnya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya Lalu beliau keluar untuk sholat dan tidak wudu lagi. Diriwayatkan oleh Ahmad namun didhaifkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini sering permasalahan yang sering kita lewati, ya. Kita baca hadisnya sekarang dan kita pelajari secara ilmu fikih. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, poin pertama yaitu Aisyah. Sering lewat kepada kita seorang Aisyah. Aisyah, biografi beliau yang patut kita ambil dan kita contoh adalah bahwa beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia dan akhirat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau adalah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, senantiasa beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, "Man ghadan?" Siapa besok? Maksudnya, aku di tempat siapa besok? Maksudnya, beliau ingin di tempatnya siapa? Aisyah. Ini pelajaran bagi ibu-ibu, carilah hati suami. Bagaimana agar suami tetap ridho kepada kita sampai akhir hayatnya. Ya, cari keridhaan suami karena di situ terdapat surga Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Dan salah satu tips yang disebutkan oleh para ulama salaf, di antaranya Umar bin Khattab, untuk mencari keridhaan seorang suami, seorang lelaki, adalah menjaga kewangian tubuh. Umar bin Khattab mengatakan, "Ar-rijalu hubbuhum fi anufihim." Para lelaki, kecintaan mereka itu pada bau wangi yang mereka cium dengan hidungnya. Coba pian, lewat tak jaba binian, wangi langsung. Batal wudu? Mungkin apa tuh? Jangan pindah terus terang aja, pian. Ya, ada Umur Rahmat di belakang tuh. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan, jaga penampilan. Ya, jaga kewangian tubuh seorang perempuan. Baik, Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencium sebagian istri di sini, ya, perhatikan baik-baik. Maksudnya adalah salah satu dari istrinya. Di sini bisa jadi siapa? Aisyah sendiri radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang beliau sendiri. Ya. Jazakallahu khairan yang telah memberi kita genset, mudah-mudahan amal salehnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi di sini diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mencium sebagian istrinya. Bisa jadi enggak yang dimaksudkan sebagian istrinya beliau sendiri? Bisa. Dan itu sering di dalam hadis-hadis Rasul. Seorang sahabat meriwayatkan, ada seorang sahabat katanya, padahal beliau sendiri. Ini namanya tawadhu. Tawadhu itu apa? Tidak ingin diketahui oleh tidak ingin diangkat derajatnya di hadapan orang lain. Tidak ingin derajatnya diangkat di hadapan orang lain. Taib, Bapak Ibu Saudari, mencium sebagian istrinya. Mencium ma'ruf, ya. Mencium ma'ruf, sudah dikenal. Beliau keluar untuk sholat dan tidak wudu lagi. Maksud keluar untuk sholat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan salat dan tidak wudu lagi. Maksudnya mencium tersebut tidak membatalkan wudu, bukan hanya sekedar menyentuh, bahkan mencium tidak membatalkan wudu. Buktinya beliau tidak berwudu lagi. Ya, itu makna dari hadis ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Poin ketiga adalah derajat hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun didhaifkan. Didhaifkan itu artinya apa? Dilemahkan oleh Al-Bukhari. Mana yang benar, Ustaz? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan seluruh cacat yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini dijawab oleh ulama-ulama lain. Di antara ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini, ya, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Katsir, Ibnu Turkumani, Az-Zailai, Ahmad Syakir, Imam Albani, dan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi hadis ini sahih, ya. Lalu Ustaz, bagaimana kok Imam Bukhari bisa melemahkan? Beliau menganggap ada terputus riwayatnya, tetapi ternyata dalam jalan yang lain tersambung. Ya, itu yang bisa saya sampaikan agar Bapak tidak bingung. Yang jelas, wallahu alam, pendapat yang paling kuat tentang hadis ini adalah apa? Sahih. Ya, pendapat yang paling kuat tentang hadis ini adalah hadis yang sahih. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini pendapat ini pelajaran pertama. Mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat-sahabat yang meriwayatkan pendapat ini. Jadi bukan hanya imam. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Atha Ibnu Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Al-Hasan Al-Basri, Masruq, dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Menyentuh perempuan dan menciumnya tidak membatalkan wudu. Pendapat yang kedua yaitu menyentuh perempuan batal wudunya, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Ini pendapat mazhab Syafi'i yang terkenal di Indonesia. Nah, ini Pak ya, sebelum saya lanjutkan, permasalahan seperti ini jangan terlalu dibahas di tengah masyarakat. Ini namanya masalah khilafiyah mu'tabar. Apa namanya? Masalah khilafiyah mu'tabar. Artinya dari dahulu para ulama sudah berbeda pendapat. Jadi siapa yang ingin mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, silakan. Itu hak Anda. Ya. Sang istri dengan sang suami berjauh-jauhan, jangan berparak-parak, aku sudah berwudu. Nah, ya. Dia mengambil mazhabnya, mazhab Syafi'i. Asalkan dengan dalil, dan dia menganggap pendapat itu kuat dengan dalilnya, silahkan. Bukan dengan taklid, mengikut, membeok, buta. Bukan. Asalkan dengan dalil, silahkan. Ini pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan ayat surat Al-Maidah, "Aula mastumun nisa." Ya. Lamasa yulamisu artinya menyentuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi pendapat yang ketiga dirinci. Pendapat yang ketiga dirinci. Jika menyentuh dengan syahwat maka batal. Jika tidak menyentuh, jika tanpa syahwat, maka tidak batal. Dan ini pendapat mazhab Malik. Dan juga mazhab Hambali. Mazhab Malik dan juga mazhab Hambali. Siapa yang bisa mengemukakan perbedaan pendapat pertama dengan ketiga? Kalau pertama semua kondisi, mau syahwat, syahwat, menyentuh, mencium, tidak batal. Kalau pendapat yang ketiga, dirinci. Kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat, tidak batal. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, sekarang tugas kita yaitu mengemukakan mana yang paling kuat. Berdasarkan dalil. Tadi tiga pendapat sudah. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tersentuh mencium syahwat dengan syahwat tidak batal. Pendapat yang kedua kebalikan darinya. Pendapat apa? Imam Syafi'i, yaitu apa? Syahwat tidak syahwat batal. Pendapat yang ketiga apa? Dirinci. Ini pendapatnya Hambali dan Maliki. Pendapatnya mazhab Hambali dan Maliki, yaitu dirinci. Apabila dengan syahwat maka batal, apabila tidak dengan syahwat maka tidak batal. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga yang kita kuatkan. Pendapat yang ketiga yang kita kuatkan. Dalilnya apa? Satu, surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Tentang batalnya wudu ketika menyentuh perempuan. Tapi di sini menyentuh tersebut adalah maksudnya dengan syahwat. Jadi dalil, pendapat yang ketiga yaitu dirinci. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, batal. Syahwat maksudnya bagaimana? Keluar madhi. Atau keluar apa? Mani. Maka batal. Ya. Dalilnya surat Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 6. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya harus dirinci. Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau tidur di hadapan Rasulullah. Ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah ingin sujud, maka Rasulullah memegang kedua telapak kaki Aisyah untuk memindahkannya agar bisa sujud. Saking sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memegang tanpa syahwat tidak batal. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan bahwa memegang hukum memegang perempuan maka tidak batal kecuali dengan apa? Dengan syahwat. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, masih ada waktu 10 menit jika ada yang ingin bertanya. Kita ambil kanan dulu, kanan saya maksudnya. Ada yang di sini? Ya, silakan. Pakai mic, mana mic-nya? Barakallahu fiik. Wafikum barak. Terkait pendapat batal wudu, katakanlah saya berpendapat bahwasanya menyentuh perempuan itu adalah batal wudu. Bagaimana dengan kondisi seorang itu ketika dia mungkin haji? Kalau misalnya kan orang kan ribuan, bahkan jutaan, Ustaz, sulit. Apakah dibolehkan dia untuk pindah mazhab, Ustaz? Barakallahu. Iya. Kalau ada orang bermadhab seperti madhabnya Syafi'i, bahwa batal wudu dengan menyentuh walau tanpa syahwat, syahwat atau tidak syahwat batal wudunya, maka tatkala haji bagaimana? Apakah dia pindah madhab ke madhab Abu Hanifah atau madhab Hambali atau madhab Maliki? Maka jawabannya tidak pindah madhab. Sebenarnya yang paling penting adalah di sini dia kembali kepada dalil. Jadi poin pertama dia kembali kepada dalil. Dalilnya, pendapat yang paling kuat adalah menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Jadi dia tidak pindah mazhab, tetapi dia berpindah kepada mazhab yang paling dekat dengan dalil. Ya, dan itu bukan hanya urusan ketika haji saja, tetapi ketika juga di luar haji. Tayyib Ustaz, saya gak mau pindah mazhab. Artinya saya tidak mau pindah pendapat. Saya hanya ingin berpendapat dengan mazhab Syafi'i. Maka otomatis dia harus konsisten. Kapan tersentuh, maka batal wudunya. Kapan tersentuh, maka batal wudunya. Tidak bisa. Tayamum itu pengganti wudu tatkala tidak ada air. Ya. Dia harus konsisten dengan mazhabnya tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Jangan. Dari BBM dulu atau dari sana? Iya, silakan. Ya, dari BBM, dari Hana Umu Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kalau hari dingin sakit perut, sering buang angin jika berwudu, jadi berkali-kali wudu, bolehkah kita menenangkan diri sebentar dengan menunda sholat sebentar sampai sakit perut berhenti, sehingga ditunda sholat sampai terasa tidak keluar lagi anginnya? Jazakallahu khair. Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya, kalau untuk perempuan bisa saja itu. Akan tetapi kalau untuk laki-laki, maka dia mengikuti jamaah. Ya, mengikuti jamaah. Adapun kalau seandainya memang seorang perempuan, maka tidak mengapa dia menunggu sampai reda perputaran angin yang pada perutnya sehingga tidak mengganggu sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk jawabnya. Sama-sama, Pak. Ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat, misalkan nggak ada air, kita mau pengen buang air kecil, apakah dibolehkan kita mengusapkan ujung kemaluan itu dengan daun? Terima kasih. Iya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya agak keselek sedikit lidah saya. Yang harus dengan madhi, yang harus dengan air hanya madhi. Adapun kencing maka boleh baik dengan air baik dengan benda-benda yang keras seperti batu, kain, ataupun daun yang Bapak sebutkan tadi, tisu, ini diperbolehkan. Kalau tidak ada air, boleh. Dan itu sudah mencukupi sebagai bentuk dari istinja. Dan apabila dengan selain dengan air, maka yang paling utama sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beristijmar, membasuh kemaluan dengan batu, dengan tiga batu. Kalau dengan daun tadi, maka berarti dengan tiga daun. Wallahu a'lam. Nah, jadi saya perbaiki ya, yang harus hanya dengan air apabila air apa? Madzi saja. Adapun kencing maka boleh dengan air kah, dengan benda-benda yang keras kah ya. Wallahu a'lam. Silakan. Barakallahu fiik. Di hadis ini, hadis Aisyah itu kan yang dicium itu istrinya. Nah, terus pelajaran yang kita ambil nanti wanita, perempuan berarti kan orang lain kan gitu loh. Mohon penjelasan. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua mazhab Syafi'i tidak membedakan apakah itu istri ataukah selain istri. Mereka mengatakan bahwa kalau tersentuh perempuan baik mahram bukan mahram batal. Nah, itu dia. Ya. Mereka berdalil dengan ayat Aulamastumun nisa, dan di sini saya tambahkan karena waktu saya tidak bisa menambahkan, nanti pertemuan yang selanjutnya saya akan tambahkan pada hadis ini. Saya tambahkan maksud dari aulamastumun nisa artinya atau kalian bersentuhan dengan wanita itu batal wudunya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir dari generasi sahabat, mengatakan bersentuhan dengan wanita di sini maksudnya adalah berjima. Ya, berjima. Jadi tidak dibedakan menurut pendapat yang kedua, mau istrikah, mau bukan mahramkah, yang penting perempuan batal wudunya. Nah, ini pula yang menjadikan pendapat mereka lemah, bahwasanya Rasulullah SAW mencium salah satu dari istrinya, dan istri seseorang adalah mahramnya. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Nah. Ibu-ibu mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Ini mundur ke belakang sedikit Ustaz, ke hadis ke-72. Di situ ya, ada catatan kaki tentang perkataan Al-Albani Ustaz. Mohon dijelaskan secara singkat Ustaz. Tentang apa? Catatan kakinya. Iya Ustaz. Iya. Saya baca sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Al-Haidh. Abu Awanah di dalam sahihnya. Abu Daud di dalam kitab At-Taharah. Ini semua kitab-kitab hadis ya, kitab Sunan dalam kitab Tuhal. Ad-Daruqutni dengan lafaz sungguh saya melihat sahabat Rasulullah dibangunkan untuk mendirikan sholat hingga aku mendengar dengkuran mereka. Kemudian mereka sholat tanpa wudu kembali. Dalam Sahih Muslim tidak ada lafaz kepala mereka terkantuk-kantuk. Al-Allama Al-Albani berkata, mengambil hadis ini berarti melazimkan untuk menolak hadis-hadis yang mewajibkan bahwa tidur membatalkan wudu. Hal itu tidak boleh karena ada kemungkinan hal itu datang sebelum turun perintah wajib. Lalu baru setelah itu turun suatu kewajiban untuk berwudu karena disebabkan oleh tidur. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam kitab Al-Irwa dan Sahih Sunan Abi Daud. Tidak bertentangan sebenarnya. Maksud dari perkataan beliau ini adalah begini. Ada hadis yang sahabat tidur kemudian kedengaran ngaruhnya. Kemudian ada hadis yang sahabat tidur sampai terkantuk-kantuk kepalanya lalu dibangunkan lalu untuk sholat. Kata Imam Al-Albani, kalau kita ambil hadis ini berarti hadis yang menyatakan tidur membatalkan wudu ini enggak dipakai. Ini berarti kita tolak. Maka jawabannya, kata beliau adalah, mungkin hadis ini di awal-awal Islam. Baru setelah itu dihapuskan hukumnya, setiap jenis tidur adalah membatalkan wudu. Itu pendapat beliau. Ya, ini tambahan pendapat beliau. Makanya dijadikan sebagai footnote, catatan kaki. Tapi sudah kita sebutkan bahwa ada orang kadang tidur mendengkur dan masih masih apa? Sadar. Nah itu dia. Makanya kita kuatkan pendapat bahwa tidur yang membatal, tidur tetap membatalkan wudu, tetapi tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu, yang tidak sama sekali merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Tidur yang terlalu terlelap. Maka pada saat itu tidak ada perbedaan pendapat kita dengan Imam Al-Albani rahimahullah. Paham ya? Demikian. Kita cukupkan, alhamdulillah selesai. Dan mungkin kajian-kajian saya kalau malam seperti ini caranya, disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.